آيات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. آيات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tentang ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga dari surat apa? Al-Ikhlas. Apa bunyi ayatnya? Lam yalid wa lam yulad. Apa arti dan maksud dari lam yalid wa lam yulad? Ya. Maksudnya masih ada yang kurang. Silakan siapa yang mau mencoba? Apa maksud dari lam yalid wa lam yulad? Itu sudah masuk ke dalam penjabaran. Sekarang kita membahas secara ringkas apa arti dari lam yalid, kemudian arti dari lam yulad. Hah? Allah apa? Tidak punya anak dan Allah tidak punya anak dan Allah juga bukan anaknya siapa-siapa. Benar. Silakan. Allah bukan keturunannya siapa-siapa. Benar. Ahsanta. Bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya. Di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan konsekuensi yang akan diakibatkan dari perkataan Allah memiliki anak. Pertanyaannya, sebutkan tiga golongan orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya, kaum Nasoro mengatakan apa? Isa adalah anaknya Allah. Yahudi? Uzair. Musyrikin Quraisy? Malaikat. Ahsanta. Monggo, silakan. Bagus. Kemudian pertanyaan agak susah. Kalau tadi pertanyaan mudah-mudah. Sebutkan tiga sebab mengapa Allah mustahil punya anak. Ya. Ya. Ya. Bagus. Silakan. Gak dapat buku, dapat CD. Pertanyaan terakhir adalah mengapa Allah tidak mungkin merupakan anak yang terlahir dari zat lain. Ya. Ya. Bagus. Tuhannya orang-orang apa? Musyrikin. Bagus, silakan. Selesai sedikit ulangan tentang ayat yang ketiga. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Nasrul Sunnah di Madiun dan sekitarnya, dan Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya. Kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keberapa? Yang keempat. Bunyinya apa? Walam yakun lahu kufuan ahad. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang setara dengan siapa? Dengan Allah. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama, yang serupa dengan siapa? Dengan Allah. Ayat yang keempat ini adalah merupakan rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat yang keempat ini, keterangan yang dikandung bersifat lebih menyeluruh dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan di ayat-ayat yang sebelumnya. Dan ayat yang keempat ini adalah merupakan bentuk penekanan dan penegasan secara gamblang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya yang memiliki sifat-sifat yang tersebut di ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, itu tidak ada satupun zat yang serupa dengan pemilik sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama apa? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Ini sifat yang pertama. Allah itu apa? Esa. Sifat yang kedua, Allahus Samad. Masih ingat? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian ayat yang ketiga sifatnya ada dua. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Seandainya ada zat yang memiliki tiga sifat ini, maka berarti zat itu lam yakun kufuwan ahad. Tidak ada satupun zat yang akan serupa, sama, apalagi sama, mirip aja apa? Tidak ada. Jadi ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat tadi, Allah tidak esa. Allah juga bukan tempat bergantung segala sesuatu. Allah juga beranak dan diperanakkan. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat-sifat tadi, maka pasti akan ada yang serupa dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu pun yang serupa, apalagi sama dengan Allah Jalla wa Ala. Maka arti kufuan, apa artinya kufuan? Kufuan adalah sesuatu yang sama atau serupa. Apa bedanya sama dengan serupa? Serupa itu apa? Mirip saja. Kalau sama, sama persis. Betul. Berarti kalau serupa saja enggak ada. Apalagi apa? Sama. Yang serupa aja enggak ada. Misalnya ada orang yang paling ganteng di sini. Misalnya. Siapa ngacung? Enggak ada yang ngaku, berarti enggak ada yang ganteng di sini. Seandainya ada orang yang paling ganteng di sini. Enggak ada yang serupa mendekati gantengnya. Apalagi apa? Yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu zat pun yang serupa dengannya, apalagi yang apa? Sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad artinya apa? Ahad itu artinya dalam konteks ayat ini, ahad artinya adalah sesuatu. Entah itu makhluk hidup atau benda mati. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya tidak ada sesuatu pun, baik itu benda mati maupun makhluk apa? Hidup, yang akan serupa dengan siapa? Dengan Allah Jalla wa'ala. Dan banyak. Serupa dalam apa? Tidak ada sekutu yang serupa dalam apa? Banyak dalam zatnya. Tidak mungkin ada zat yang zatnya sama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun zat tersebut. Seperti malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Sebesar apapun malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, satu sayapnya saddal ufuq. Panjangnya timur sampai mana? Barat. Ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zat Allah Jalla wa'ala. Yang maha agung. Sifatnya enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat yang sangat mulia. Perbuatannya tidak ada yang serupa dengan Allah, karena perbuatan Allah itu sangat sempurna. Dan satu lagi yang penting, Allah tidak ada yang serupa dengannya dalam hal keberhakannya akan ibadah para hambanya. Dan inilah tujuan utama diciptakannya kita di muka bumi. Banyak ayat yang senada dengan ayat keempat dari surat Al-Ikhlas ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Ash-Shura ayat 11. Surat apa? Ash-Shura ayat 11. Ayat ini bolak-balik saya bawakan. Siapa yang masih ingat redaksinya? Entah mungkin 3 kali atau 4 kali saya bawakan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Siapa yang masih ingat? Bagus. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang apa? Serupa. Dengan siapa? Dengan Allah. Ini sama. Ini maknanya, kandungannya mirip dengan kandungan dari ayat yang keempat dari surat apa? Alif Lam. Ada juga ayat lain yang mirip adalah surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22. Bunyinya apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa artinya Ustaz? Janganlah kalian mengadakan bandingan-bandingan, padanan-padanan, sekutu-sekutu, sesuatu-sesuatu yang serupa atau sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian mengetahui. Jadi jangan sampai kalian itu menjadikan adanya padanan untuk Allah padahal kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Di sini enggak disebutkan mengetahui apa? Mengetahui apa kira-kira? Hah? Gimana? Ada yang lain? Mirip. Ada yang lain? Dalam tafsir jalan lain. Yang dimaksud katanya adalah. Padahal kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Pencipta. Jadi jangan sampai kalian itu mengadakan padanan untuk Allah. Padahal kalian tahu kalau Allah itu apa? Pencipta. Loh, kenapa Ustaz? Karena seandainya Allah itu pencipta, berarti tidak akan ada yang apa? Yang serupa dengan pencipta. Kalau makhluk, kalau tadi itu khaliq, Allah apa? Khaliq. Yang diciptakan namanya apa? Makhluk. Kalau makhluk, ada yang sepadan enggak? Oh, banyak sekali. Ya. Kalau kita makhluk, Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah pasti ada yang sepadan dengan kita. Sedangkan Allah sang pencipta tidak mungkin ada yang sepadan dengan apa? Pencipta. Makanya yang berhak untuk disembah adalah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sang apa? Sang pencipta. Berarti kalau misalnya ada orang yang menyembah sama selain Allah, konsekuensinya berarti dia itu telah menyamakan sesembahannya ini dengan apa? Allah. Naif enggak? Naif banget. Kalau sembahannya itu keris. Ya. Berarti sama saja dia itu menyamakan keris itu dengan siapa? Allah. Kebangetan apa ora? Kebangetan banget. Bukan hanya kebangetan. Kebangetan banget. Karena setiap orang yang menyembah selain Allah, berarti dia itu telah menyamakan sesembahannya ini dengan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Seandainya ada yang menyembah selain Allah, berarti dia telah menjadikan sesembahannya ini serupa dan sepadan dengan Allah Jalla wa'ala. Dia akui atau tidak, dia sadari atau tidak. Mempercayai kekuatan yang ada dalam cincin. Cincin ini anak isi nih. Isi ini apa? Hah? Batu. Kalau sampai menyembah seperti ini, meyakini dia bisa memberikan manfaat, bisa menghindarkan seseorang dari madarat, sama saja dia telah menyamakan cincin yang sudah niengen. Apa niengen? Sudah berkarat. Keris yang sudah berkarat juga. Sama saja Anda telah menyamakan sesembahan-sesembahan itu dengan siapa? Dengan Allah. Makanya suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, suatu ketika Nabi SAW pernah mendengar salah seorang sahabatnya yang berkata, "Masya Allahu wa syi'ta." Tergantung kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Orang Arab ini berkata apa? Tergantung kehendak Allah dan apa? Kehendakmu, wahai Rasul. Taruh garis bawah tebal-tebal di atas kalimat dan. Di atas kata apa? Dan. Semua ini tergantung kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Kelihatannya kalimatnya indah. Bentuk pujian kepada Nabi SAW. Tapi Nabi mencatat. Ini berbahaya ini kalimat ini. Kalimat ini berbahaya. Walaupun hanya sekedar kalimat dalam lisan. Yang barangkali tidak diyakini kandungannya oleh orang yang mengucapkannya. Tapi ini kalimat yang berbahaya. Bisa menggores beningnya tauhid. Bahkan bisa mencoreng indahnya tauhid. Maka begitu Nabi SAW mendengar orang Arab tersebut mengucapkan kalimat itu, langsung Nabi SAW menghardik orang tadi dan mengatakan, "Aja'altani wallaha adlan?" Apakah engkau menjadikan diriku dan Allah itu serupa? Subhanallah. Difonis oleh Nabi SAW. Dengan pertanyaan seperti ini. Padahal dia cuma mengatakan apa? Ya, segala satunya kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Langsung oleh Nabi SAW. Apakah engkau menjadikan aku dan Allah itu serupa? Terus gimana dong wahai Rasul? Kata Nabi SAW. Bal masya Allah wahdah. Tapi yang betul itu ucapkanlah semuanya dengan kehendak siapa? Allah. Tok. Tok itu artinya apa? Semata. Semuanya itu hanya kehendak Allah semata saja. Tidak ada yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyembah selain Allah, mengisyaratkan kepada kita kalau ada orang yang menyembah selain Allah, berarti dia itu telah menyepadankan antara yang disembah dengan siapa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak contoh-contoh kalimat yang mirip dengan kalimat yang disebutkan dalam hadis tadi. Apa contohnya? Panjenengan naik mobil disopiri oleh sopir yang ahli sekali. Di tengah jalan, ya, di tengah jalan hampir saja kecelakaan. Hampir saja kecelakaan. Alhamdulillah, sopirnya apa? Pintar. Akhirnya bisa mengelak, cuma serempetan saja. Kira-kira biasanya kata-kata yang terucap saat itu apa? Hah? Kalau sopirnya bukan Pak Anu, mesti apa? Kecelakaan. Ini kalimat biasa kan ya? Sering kita dengar. Tapi ini benar apa keliru? Salah besar. Kalau bukan sopirnya Pak Anu, mesti udah kecelakaan. Ini menisbatkan keselamatan ini kepada siapa? Pada Pak Sopir. Yang benar gimana Ustaz? Yang benar Alhamdulillah. Ya jelas Alhamdulillah, selamat ya Alhamdulillah. Terus gimana mengucapkannya? Kalau bukan karena apa? Allah. Niscaya kita tidak bisa selamat. Itu yang benar kayak gitu. Terus contoh yang lain. Ada maling. Sudah hampir membobol rumah kita. Kok Allah menakdirkan tukang ronda liwat dan pegang kentongan ngelihat ada orang item-item kayak ninja, kemudian sedang berusaha mencongkel pintu rumah atau mencongkel apa jendela, langsung tong tong tong tong tong tong tong tong, akhirnya malingnya apa? Lari. Atau misalnya orang tadi punya anjing, punya apa? Anjing herder. Begitu ngeliat krosak, langsung apa? Wah, langsung mengeluarkan salakannya, ya, langsung mengeluarkan suaranya, sehingga tuan rumahnya apa? Bangun, malingnya apa? Gitu. Setelah kejadian itu, kira-kira ucapan apa yang dikatakan oleh si pemilik rumah? Seandainya tidak ada tukang ronda, si ngentongi yang mukul kentongan, atau apa? Yang lebih naif apa? Enggak nih orang asu. Ya Allah. Seandainya enggak punya anjing, rumah kita sudah kemasukan. Ya Allah. Selamat dinisbatkan kepada siapa? La ilaha illallah. Sing segini papat. Ya. Ini benar apa keliru? Enggak boleh. Ya. Ini bisa menggores kejernihan tauhid kita. Lawang tadi, orang Arab tadi, itu cuma mengatakan apa? Semuanya kehendak Allah dan kehendakmu. Padahal sudah digandengkan antara Allah dengan apa? Kehendaknya Rasul. Itu saja masih di apa? Masih disalahkan oleh Nabi. Ya Allah, gimana kalau Kanjeng Rasul SAW dengar ucapan orang yang punya anjing herder tadi? Gimana kira-kira coba? Terus, kan benar Ustaz. Benar. Nah, seandainya memang lantarannya adalah karena sopirnya tadi pinter. Atau karena apa? Atau karena ada kentongan tadi. Kan itu lantaran yang benar Ustaz. Iya. Memang itu benar. Tapi kan tetap segala sesuatunya tidak lepas dari takdir dan kehendak siapa? Allah. Makanya kalau kita nisbatkan semuanya kepada Allah, maka itulah bentuk ketauhidan yang sempurna. Tapi kita kan pengin menyebutkan peran dari sopir tadi Ustaz. Atau dari tukang ronda tadi. Apa sama sekali enggak boleh nama dia disebut? Kalau seandainya panjenengan tetap bersikukuh ingin menyebutnya, Maka caranya bukan seperti itu. Bukan dengan mengatakan kalau bukan karena sopirnya Pak Anu mesti akan kecelakaan. Bukan kayak gitu. Yang benar bagaimana? Nisbatkan dulu kepada siapa? Allah. Lalu kemudian baru sebutkan nama orang tadi. Ya. Kalau memang Anda ingin menyebutkannya, gitu caranya. Gimana Ustaz? Kalau bukan karena sopirnya, kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian alhamdulillah sopirnya Pak Anu, niscaya kita sudah celaka. Itu yang benar kayak gitu. Atau kita katakan, kalau bukan karena Allah, pertolongan dari Allah, kemudian terus ditambah dengan kentongannya tukang ronda, niscaya rumah kita sudah kebobolan maling. Yang benar seperti itu. Ini boleh enggak? Boleh. Cuman tidak sesempurna yang tadi. Kalau tadi itu hanya apa? Menisbatkan segala sesuatunya kepada siapa? Allah. Kalau ini boleh, tapi enggak terlalu sempurna. Dalil bolehnya apa Ustaz? Hadis Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, "Idza halafa ahadukum." Seandainya salah seorang di antara kalian ingin bersumpah, fala yaqul masyaallah wa syi'ta. Janganlah dia mengucapkan demi Allah, demi kehendak Allah dan demi kehendakmu. Janganlah kalau ingin bersumpah demi Allah dan demi kehendakmu. Kasih garis bawah di bawah kata-kata apa? Dan. Terus bagaimana yang betul wahai Rasul? Kata Nabi, walakin liyakul. Hendaklah dia mengucapkan, Masya Allah summa syi'ta. Artinya apa? Demi Allah kemudian demi kamu. Atau karena kamu. Karena Allah kemudian karena kamu. Jadi di sini bukan dan. Karena dan itu posisinya kayak apa? Dan kalau kemudian ini hanya sekedar ngikut saja sama yang sebelumnya. Gitu ya. Ini keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada pembahasan tentang konsekuensi dari menyembah selain Allah. Tadi konsekuensinya kalau ada orang menyembah Allah sama saja dia itu telah menjadikan selain Allah itu sepadan dengan siapa? Dengan Allah. Konsekuensi lainnya kalau kita menyembah selain Allah, kita sama saja menjadikan sesembahan itu adalah pencipta. Seperti siapa? Seperti Allah. Karena yang berhak disembah hanyalah pencipta. Jadi kalau kita menyembah selain pencipta, berarti sama saja kita sedang mengatakan bahwasanya yang kita sembah itu adalah pencipta. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah hanyalah pencipta. Kalau kita sampai menyembah selain pencipta, berarti kita itu sedang mengatakan, sadar atau tidak, ngaku atau tidak, bahwasanya yang kita sembah itu adalah pencipta. Apa ada yang meyakini kalau wesi kuning, atau gajah kuning, atau apalagi ya, selain keris-keris sudah bolak-balik disebut, apalagi yang batu merah delima. Atau apa lagi yang biasa diberikan sama dukun apa? Masa enggak ada yang pernah pergi ke dukun di sini? Alhamdulillah. Oh lupa. Pernah tapi lupa. Ya. Masa menjadikan batu merah delima atau wesi kuning atau yang serupa itu adalah pencipta alam semesta? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kira-kira orang akan menjuluki dia orang apa? Orang yang tidak waras. Masa batu bisa menciptakan alam semesta? Dan konsekuensi ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabatnya, "Ayyud dzambi a'zam?" Wahai Rasul, dosa apa sih yang paling besar? Dosa apa sih yang paling apa? Paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan." wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dosa yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar itu kalau kita menyembah selain Allah, padahal kita tahu kalau Allah itu yang menciptakan kita. Berarti kalau kita menyembah keris, kita menyembah mbah dukun, kita menyembah mbah wali yang sudah meninggal, sama saja kita telah mengatakan konsekuensinya bahwasanya sesembahan-sesembahan itu adalah yang menciptakan kita. Dan itu saya yakin orang yang menyembah atau melakukan itu, dia tidak akan terima dengan mengatakan itu. Dia pasti enggak. Saya tetap meyakini yang menciptakan adalah siapa? Allah. Masa saya meyakini bahwasanya Mbah Wali yang menciptakan saya? Ya saya enggak seperti itu. Masa saya meyakini bahwasanya Syekh Jambu Karang itu yang menciptakan saya? Saya enggak meyakini seperti itu. Saya kan cuma minta. Loh itu konsekuensinya jenengan minta itu sama saja jenengan itu nyembah kepada makhluk tersebut. Dan kalau panjenengan menyembah makhluk itu, berarti jenengan itu secara tidak langsung meyakini bahwasannya makhluk tersebut telah menciptakan panjenengan. Kenapa? Karena yang berhak disembah hanyalah pencipta. Apa sih yang bisa diciptakan oleh sesembahan itu? Ada gak yang bisa diciptakan? Gak ada. Makanya dulu pernah kita bawakan dalam surat Al-Hajj ayat 73. Dalam surat Al-Hajj ayat 73. Tentang bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas. Wahai para manusia. Duriba mathalun fastami'ulah. Telah dibuat sebuah perumpamaan. Allah membuat sebuah perumpamaan. Fastami'ulah. Maka cernalah. Dengarlah, fahamilah perumpamaan yang Allah buat ini. Apa perumpamaannya? Innalladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Lan yakhluqu dzubaban. Mereka itu tidak mungkin mampu menciptakan seekor apa? Sapi, seekor lalat, kata Allah. Sesungguhnya sesembahan selain Allah yang kalian sembah, mereka itu mustahil, tidak mungkin bisa menciptakan seekor apa? Lalat. Kemudian Allah jelaskan, Allah pertegas, walau ijtama'ulah. Walaupun seandainya seluruh sesembahan selain Allah di dunia ini semuanya gotong royong, bersatu padu, saling bahu-membahu untuk menciptakan apa? Seekor lalat. Bisa enggak? Enggak bisa. Coba sekarang, sesembahan selain Allah di dunia berapa? Hah? Akeh banget. Ada dewa air, ada dewa bulan, ada dewa laut, ada dewi Sri. Ya. Ada apa lagi? Hah? Ada Mbah Dukun, ya. Itu semuanya itu kalau kumpul mengadakan konferensi membahas gimana caranya bikin lalat. Bisa enggak? Lan yakhluqu, kata Allah, mereka tidak mungkin bisa menciptakannya. Subhanallah. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang lebih naif lagi yang menunjukkan memberikan keterangan tentang naifnya mereka para sesembahan itu. Wa in yaslubhumuz dzubabu syai'an. Itu menciptakan lalat enggak bisa. Udah sekarang yang lebih rendah. Apa? Ada lalat nemplok makhluk di kick. Tahu kick ya? Roti ya. Roti panjenengan baru beli, enak-enak nih rotinya tinggal dimakan. Kok lalatnya nemplok? Nemplok pengen apa? Nimbrung. Pengen nimbrung apa? Minta sedikit saja. Diminta sedikit jenengan jengkel ya. Padahal cuma diminta apa? Sedikit. Kalau jenengan jengkel, coba kembalikan yang sedikit itu. Yang diambil oleh laler tadi itu apa? Kembalikan. Misalnya panjenengan punya ayam baru beli ya. Kok ditolong sama apa? sama kucing. Kucingnya mau keluar rumah, muter-muter, enggak keluar. Jenengan bisa ngambil lagi? Yang diambil sama kucing tadi, bisa enggak? Bukan nyuruh makan. Bukan nyuruh makan yang sudah dimakan. Tapi mengambil lagi bisa enggak? Bisa, mudah. Terlihat kan, ngambilnya apa? Pupu. Aduh, yang paling disukai apa? Ngambil brutu misalnya. Yang diambil apanya? Brutunya. Padahal jenengan senang brutu. Jenengan mau ambil lagi, bisa enggak? Bisa. Selama belum apa? Belum dimakan. Tapi sekarang kalau yang ngambil laler, bisa enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu." Seandainya sesembahan-sesembahan tadi punya sesuatu kemudian dicuri sebagian kecil dari sesuatunya, maka mereka tidak mungkin bisa mengembalikan atau mengambil ulang sesuatu yang diambil oleh laler tadi. Ini menunjukkan apa? Dha'ufat talibu wal matlub. Yang dimintai maupun yang meminta kepada selain Allah sama-sama apa? Lemah. Jadi surat Al-Ikhlas kesimpulannya adalah membantah, menghabisi, menafikan syirik dalam segala jenisnya. Ini inti dari surat apa? Al-Ikhlas. Selesai kita sudah. Al-Ikhlas akhirnya selesai juga. Bukunya kapan Ustaz? Ana enggak mau janji. Ana bolak-balik janji dari dulu enggak apa. Tunggu saja nanti ya, tunggu saja. Berarti nanti pertemuan akan datang kita sudah masuk tafsir apa? Apa? Hah? Di atasnya surat Al-Ikhlas apa? Al-Lahab. Iya. Yakin? Ada bawa Quran enggak di sini? Iya, yakin. Ya, insyaallah kita akan memasuki tafsir sebelum tafsir Al-Ikhlas. Makalahnya nunggu nanti pengumuman insyaallah. Segala cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.